الرحمن الرحيم الحمد لله puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya, kekasih Allah, kekasih Tuhan. Allah Ta'ala menerang dengan nur iman, yakni dengan iman yang disupukkan dengan nur, dengan cahaya. Dia panggil orang mengaji ibarat, dia panggil idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Cahaya iman, yakni iman yang disupukkan dengan cahaya. Tersusun lagu tu dalam pengajian ilmu bayan, dia panggil idhafah musyabbah bih. Kepada musyabbah. Jadi asal ibaratnya menerang dengan iman yang diserupakan dengan nur. Imeh Allah Ta'ala bubuh dalam hati kita ni maknanya serupa cahaya. Serupa cahaya. Bila kita duduk dalam cahaya, kita dapat petunjuk. Serupa juga bila kita ada imeh, serupa kita ada cahaya dalam. Dengan ada imeh, kita dapat petunjuk. Bila orang tunjuk kita lepas mati duduk klik, ya, terima. Moga kita duduk dalam cahaya. Tak serupa orang tak duduk dalam cahaya. Orang atas mati duduk klik, tak. Tak percaya dia. Dah dia cahaya tak ada, dia tak percaya lah. Itu dah dia tu tak percaya dia. Iman tu cahaya. Bila orang tak ada iman, tak percaya lah. Rakyat gapa pun tak percaya lah. Kita orang ada iman, rakyat tu percaya. Itu dia. Bila ada dengan dalil, ada dengan apa ni cukup ke alasan. Lalu itulah pengarah kita ni, dia mula kitab dia ni satu Bismillahirrahmanirrahim. Itu maklum dah. Setiap kerjaan yang ada rego pada sisi syarak yang tak dimulai dengan Bismillah, pekerjaan tu dikira pekerjaan kudung. Pekerjaan tak cukup, kurang cacat. Yakni pekerjaan tu kurang barakat. Arti mafhum hadisnya, kalau mu mau kepada berkat, naklah kamu mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang tulis itu tu. Lepas tu pula nak amal satu hadis lagi, setiap pekerjaan yang tak mulai dengan memuji Allah. Bihamdillah. Ada riwayat bilhamdulillah. Kullu amrin ziba lillah yubda'u fihi bihamdillah. Ada pula riwayatnya bilhamdulillah. Jadi selisih riwayat buat jadi dua rupa tu. Atas kata bilhamdulillah, nak buat alhamdulillah tu lah. Atas kata bihamdillah, dengan puji Allah ikutlah apa mana pun. Tiap-tiap sebut barang maka puji semua. Lalu itulah. Pengarah kita mula pula kali yang kedua dengan alhamdulillah. Itu mula kali yang kedua. Sahabat tu berjanji, kali dia nak tulis sejarah dia tu, di mula-mula dia kata abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Aku mulakan imla aku, risalah tulisan aku ni, aku mula dengan nama Allah, mana mulanya bismillah dulu. Lepas berarti dia kata pula wa usanni bihamdin, dan aku nak mula pula kali kedua dengan puji. Itu dia. Wa usanni bihamdin. Ada pula yang kata wa usanni bihamdin mawariduhu sa'iratun haniyah. Maksudnya dia mula dengan nama zat, lepas dia mula pula dengan memuji alhamdulillah pula. Buat tu galik. Galik sini pula. Jadi pengarah kita mula pula ni kata alhamdulillah. Puji-pujian itu bagi Allah. Ini terjemah alhamdulillah lah. Apa alhamdulillah? Puji-pujian. Dia bubuh lorak kedua. Setelah tu nak baca puji-pujian. Ada-ada lah puji-puji itu. Ya ulat-ulat saja. Ini yang bubuh puji-pujian. Itu bagi Allah. Bagi itu maknanya lah. Ada yang kata bagi mana ikhtisar. Tertentu bagi Allah juga. Puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Pada dia ulai-ulai, mari ulai-ulai perkataan menunjuk tak makna jamuk lah tu. Kalau kata puji itu bagi Allah menunjuk tak so, ya asal kaedah. Bila kata puji-puji itu menunjuk tak banyak. Banyak. Sebab tu ulama kata, bagai puji dia tu baik pak bagai. Ada satu bagainya, Allah puji dia sendiri. Satu bagainya, Allah puji akan makhluk hamba dia. Satu bagai lagi, kita hamba puji Allah. Satu bagian lagi, kita hamba duk puji sama-sama hamba, makhluk duk puji sama-sama makhluk. Sebut ketiga empat bagian dah. Tengok kita duk puji sama kita. Allah Muhammad juruh dia. Allah si Zaid tu bagus orangnya. Allah si Khalid tu boroh orangnya. Tu makna kita puji sesama kita lah. Itu satu bagian. Satu bagian lagi kita tengok satu benda. Allah Tuhan kuasa. Allah Tuhan ni kuasa. Ha, kita nak tengok benda, puji Tuhan selalu. Itu ha, kita makhluk puji hamba, puji Allah Ta'ala. Satu bagian. Satu bagian Allah puji hamba dia. Tengok dia puji Nabi-Nabi dia, dia puji Rasul-Rasul dia. Sebaik-baik hamba ialah. Ha, dia puji. Itu ha, Tuhan puji hamba dia. Dan Tuhan puji diri dia. Oh, dia puji diri dia sendiri. Jadi dua, tiga, empat bagian. Hatta lah kata, puji-puji. Haa, isyarat tanah ayat banyak bagai ni, puji-puji ni banyak bagai. Haa, semua puji-puji tu tu, lillah, bagi Allah sajalah. Hakikatnya klik pada Allah Ta'ala. Haa, walaupun kita puji sama kita, hakikat puji klik Allah Ta'ala. Kita puji rumah molek. Haa, hakikat puji tu, kan? Tak boleh tidak? Allah rumah ni molek sungguh. Allah comel sungguh benda ni. Haa, jadi lepok sini. Hati di pada tukar. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, kadang-kadang tak tanya pun, dia klik situ lah. Allah rumah ni molek. Siapa buat eh? Tukar mana? Lagi-lagi. Tukar mana? Eh? Jadi itulah ledah. Jadi makna biasakan hukum adat, kita tak boleh, kita tak terima hukum adatnya kata rumah ni, nak gila ada sendiri yang tak masuk tukar. Hukum adat balas tu. Bila hukum adat balas tu, bila tengok, Allah rumah ni molek. Siapa tukar? Ha? Ha, tu dia. Kadang-kadang siapa buat plan? Ha? Ha, tanya plan. Siapa ambil mana plan? Karena tak boleh jadi sendiri dengan tak ada pelan. Tak boleh jadi dengan tak ada tukar. Itu hukum adab. Nah, manakala kita pergi pada tak ada dengan tabik pula. Tengok batu, tengok air, tengok gapo tumbuh, duk marah kering kotak, tak ada kering kotak. Manakala pak disirami hujan, hijau tumbuh. Allah Tuhan kuasa. Nah, tengok sini puk di Tuhan. Nah, tu dia lah. Tak kena nak tumbuh sendiri. Sebab rumah sekarang ni kita tak terima nak ada dengan tak sabit tukar. Hari tak terima apa tu. Hati kita klik Tuhan. Mana kita sendiri puji Tuhan selalu. Semua bagai tu klik pada Tuhan. Puji sama kita pun klik ke Tuhan. Sebab tu kata Alhamdulillah. Puji-puji itu bagi Allah. Sebab tu kita nak puji orang. Nak puji makhluk. Kalau hak Tuhan tak boleh puji, tak boleh puji. Pasal tu lah pasal hakikat dia lillah kan. Puji benda tu puji, sebenarnya puji Allah Ta'ala. Kalau kita pergi puji, orang Tuhan tak puji, salah taklah kita. Kerana hakikat kita puji Allah. Puji orang ni. Yang sebab kita puji dia, dia jadi takabur. Yang sebab kita puji, dia jadi rio. Sebab puji dia, kau jadi telajak pemaksiat. Eh? Puji kita haram lalu. Kerana hakikat kita puji Allah. Lepas tu orang ni, Allah suruh puji, kita puji. Kerana bila kita puji, dia kau takut betul kan. Ha? Apa nak kita puji? Kalau kita puji, dia sombong, haram kita puji. Kerana hakikat lillah kan. Okay? Haa, nawak tu dah. Kita awak puji tak puas mata, celah tak boleh mata dak. Nah, ada tepat kena celah, ada tepat kena puji. Ada dia. Siapa Allah Tuhan yang menerang. Dia panggil bara'atul istihlal orang ngaji ilmu banyak. Bara'atul istihlal. Apa istihlal? Mana dia letak di ketebah kitab dia isyarat dah. Dia nak cara tauhid ni. Ada isyarat dah dia di awal ni. Tuhan yang menerangkan. Hati-hati kekasihnya, kekasih Tuhan. Mana-mana hamba Allah yang hak ada kasih, nah dia menerai hati dia tu. Nah, dia menerailah hati. Lagu mana dia menerai? Dengan nur iman. Nah, dengan dia memberi, menjadikan cahaya iman. Yang menjadikan iman yang seperti dia disupakan dengan cahaya. Dan menetap akan dia padanya, atau pada menerai dah. Ha, puji bagi Allah Tuhan yang menetap akhir-akhir nur iman padanya, pada hati-hati kekasih. Eh, dia ada sebasa. Allah Ta'ala menerai dah, tapi dia tak menetap. Dia beri terih mata, pastinya pada klik. Na'udzubillah. Supaya iman orang munafik pindah itu kan? Dengan siapa Tuhan banding masaluhum ke masalillazi sawqada nara. Bandingi mereka itu supaya orang penyala api. Bila nyala api cerah molek falamma adha atma haulahu, bila cerah cahaya api nyala molek, kita tengok keliling kalau nampak habis cerah habis kau lain nampak habis so kita nak bakar di bukit masalah nah bakar di rumah mesti gelap nampak habis keliling kelalu tengah-tengah dok nyala molek lah falamma adha atma haulahu zahaballahu binurihim, menghilang Allah akan cahaya mereka. Boleh pakai boleh ta'liah. Allah menghilang klik, padahal tu gelap. Allah wa tarakahum fi dhulumat. Allah tinggal mereka dalam kelam. Qul la yubsiru, tak nampak gapo sekara. Nauzubillah. Ni beri juga iman sebetah, ni tarik klik semula. Tu mati orang munafik. Ha ni ada pun kita Allah Taala menerai dengan menjadi iman, lepas tu menetapkan tak ada tarik balik. Ha sahabat itulah nah ini kita patut menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan dia ke iman tu padanya pada hati-hati kekasih. Ha lepas tu menetap macam mana? Dengan terus pengetahuan. Ha dia ada juga masa tahu setiap-setiap. Jadi tak perlu, tak perlu. Ha Allah molek ibarat dia tadi. Ha Tuhan menetapkan iman tu dengan terus. Dia baca tahu tak teru tu dia hundur kelik tu. Baca banyak ke bahasa gidak selesai bila-bila kita dah gidak kelik. Apa eh? Kau tak sapa pagi eh? Saya tak temu di kelik. Dia tak temu kelik. Ha, jadi tak teru dah. Dia tak teru. Dia nak pergi lubang tak kena. Dia setiap saya tak temu lubang kelik. Na'udzubillah. Ini benda darab pelakor lah ni. Ha, ni Allah Ta'ala menetap ni dengan terus pengetahuan. Terus pas kelubuk hati. Terus pas kelubuk hati. Dan mengertikan pelajarannya, beri reti pula dah pelajaran hak yang dibelajar tu memberi reti pula dah. Nah, saya ingat apa Abu Hurairah dia kata, sesungguhnya aku belajar satu bab daripada ilmu, sama ada ilmu hak aku belajar tu hak amal, hak tidak diamal. Belajar untuk tahu, tak sampai masa kita buat, tapi kita belajar juga bab satu bab. Nah, lebih aku kasih daripada aku beribadat semaya sunat sampai ribu rakaat. Allah besar. Supaya kita kata macam puak Abu Bakar ni, Abu Hurairah ni satu orang yang dia duduk dengan Rasulullah mengaji, tak tinggal kerja sungguh dia. Siapa benda nak makan tak ada. So dia tunggu sungguh dia duduk ahli sufah tu. Maka kalian mengajar belajar bab zakat. Banyak boleh amal tak zakat? Dia boleh amal tak keluar zakat? Tak boleh, dia orang susah. Tapi dia belajar bab zakat. Ha tu nak bani kata belajar satu bab walaupun boleh amal tak boleh amal. Nah kita belajar bab zakat mana tak boleh amal, ataupun kita belajar bab nego, kita nak tu modal pun tak ada nak nego, belajar reti bab nego. Ha lebih baik daripada ibadat tu nak beri berkat. Ha tu tak mudah lah. Ha tu dia ai kita ni buat banyak belajar biar ke dia lah tu. Ha masa tak terus pengetahuan pengetahuan kata belako. Dan mengertikan pelajaran. Reti. Dan mengkejapkan pengetahuannya. Dia reti. Sudah. Ada pula jadi tak kejap. Kadang-kadang. Reti tapi tak kejap. Dan juga. Na'udzubillah. Ini semua ni Allah lah yang tahu. Kita tak tahu hikmah. Dan itu kan. Allah lah yang tahunya. Tapi tempat kita ni jadi gerung dan takut tu lah. Mengkejapkan pengetahuan. Klik kepada atas pada atas pada menerang. Atas pada menerang. Puji-pujian itu bagi Allah Tuhan. Ia mengkejapkan pengetahuannya, pengetahuan kekasihlah. Dengan mengertikan dalil-dalil. Dia nak kejap-kejap, dia kena reti dalil. Sebab tu ulama' dia pakat bergaduh tu, kalau kita pergi tu orang yang panggil taklik tu, ada-ada mengatakan tak sah iman. Tak kuat sikit, dia letak kuat sikit, dia tak sah iman. Tapi jumhur kata dah sah imannya, hengahnya duduk dalam haram. Kalau dia ni ahli fikir, tiba-tiba tak fikir reti tu, dia jadi dosa segitu, kata dia. Tak banyak ke dari situ lah. Mengkejapkan tu dengan mengertikan dalil-dalil dan merenung-renung fikiran dan mengulang-ulangi bicaranya. Dia kena ulang-ulik gitulah. Tengok kita hok dak semaya ni, misal buku semaya. Kita dak semaya ni kali 5 kali sehari semalam hok wajib pas tambah sunat pula. Tu pun kadang-kadang dak lupa lagi masalah-masalah. Nah, pada dak ulang sok mok ulang ngabuak lagi. Mengaji lagi hok mendengar dak cara bab semaya ni gak Allah boleh katakan. Tak ada bukti-bukti lah tiap-tiap minggu duduk cakap kebak semaya ni. Kalau kita ada semaya apa? Tak ada bukti. Ada lagi tepat-tepat. Mana? Pada mana dia kata dia mengaji hatullah. Yaknya kecak. Buat jebel. Buat gitu pula dah muluk. Herok. Bukan kata saja dan herok muluk pula dah. Yaknya jamuk. Jangan dengan merenung-renung fikiran dan mengulang-ulangi bicaranya. Hengok latas pada pandangan uqala, pandangan orang-orang yang berakal. Uqala jamak pada aqil. Dengan bentuk balarah tu. Orang sangat berakal, orang sangat pengal, sangat berakal lah kita panggil. Uqalat ni jamak daripada aqil, bukan jamak pada aqil tu dah. Mulang-ulangi bicara, duk renung fikiran, mengulangi bicara, hingga ke mana tu duk mengulang-ulangi, tak cakap jemuh-jemuh. Hingga latah pada panahnya uqalat dan terangkat kesamaran. Hingga hilang kesamaran. Semua tu nak bina klik pada itulah puji bagi Allah yang Tuhan yang menerang, yang menetak, yang mengejak, yang memberi reti. Semua tu klik pada Allah lah. Habis tu buku puji. Satu lagi, dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya. Dan rahmat Tuhan ni selawat dah ni, selawat salam. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya, kesejahteraan Tuhan. Mana minta Tuhan beri selamat atas semelia-melia makhluk. Yang ini Tuhan beri olehmu rahmat dan selamat ke atas semelia-melia makhluk. Ya panggil khabariyah, labdan, insya'iyah atau doa'iyah. Maknanya berdoa. Pengarah kita doa. Selawat-selawat tu doa dah lah. Selawat tu doa dah lah. Ni wassalatu wassalam tu mana doa dah. Mudah-mudahan rahmat dan sejahtera tu turun kedua-dua atas semelia-melia makhluk. Siapa dia? Maklumlah tu lagi kata dia sebut. Dan sebebas-bebas utusan. Semelia-melia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Siapa tu ya? Iyalah dia panggil badal lah tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang dibangkitkan, mana yang diletakkan jadi rasul lah, mudah-mudah kata. Yang dibangkitkan, yang ia diletakkan jadi rasul dengan seruan mengesahkan Tuhan tauhid jelah. Maka buku seruan mengesah ni bukan dia saja, sejak daripada Adam lagi sampai ke Nabi kita sama lah. Seruan mengesah ni dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Bukan dia seru mengesah kata Tuhan, dia tunjuk dah jalan, jalan lepas, jalan selamat balas ni. Jalan tak selamat balas ni dia tunjuk. Dan atas keluarganya, yakni rahmat Allah dan kesejahteraannya atas keluarganya, atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga supaya Tuhan menurunkan rahmat sejahtera ke atas keluarga dia. Keluarga ni banyaklah. Cuma ulama kata kalau kita dak kira keluarga dalam bab doa macam sini, selawat masa lebat doa. Kalau itu keluarga muraknya, kata semua ulama, kullu mukminin walau afiyah. Setiap orang mukmin walaupun yang deraka. Karena orang ni sangat perlu pada doa. Yang baik keluarga bab doa. Lain pada kita dak cakap keluarga dalam bab nun, bab melia, bab makan zakat noh. Haram atas keluarga Nabi menerima zakat. Keluarga makna keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tengok juga tu. Adapun keluarga dalam bab doa mati dan selawat, minta Tuhan rahmat, Tuhan rahmat dan Tuhan keselamat ke atas Nabi dan keluarganya. Keluarga tu siapa murak? Kata ulama, keluarga dalam bab doa setiap orang mukmin. Moga-moga masuk kita. Dengan takrif tu, dengan maksud tu. Ada semua ulama kata. Dan sahabatnya, sahabatnya tu minyak tajamuk lah tu. Sahabat-sahabatnya, asal mana sahabat ni, mana kawan-kawan. Sain-sain, ya rapat. Maksudnya, tiap mereka yadda. Masa Nabi SAW serta beriman dengan dia, masa dia hidup dulu. Mana sahabat lah. Siapa dia sahabat-sahabat tu? Ialah sebaik-baik ini ummah. Sahabat lah sebaik-baik ini ummah. Dan sebersih-bersih kelah se. Kelah dia ni kalau tak kira tak ada adalah. Siapa Nabi katanya? Khairul qurun qarni. Tengok kelah dia. Sebaik-baik kurun, kurunku. Mana bila kata kurun aku ada. Kalau itu kurun masa dia letak jadi Nabi kira-kira 23 tahun. Nah, pahawih hadap berimeh dengan dia masa tu juga masalah qarni belakang lah tu. Sahabat tu kata kurun sahabat tu lebih. Kelah dia tu duduk situ. Lepas tu mari orang tak ada dengan Nabi, hak ke dia tu kelah ke dia adalah semak kemudian Nabi kata apa kemudian mengiringi, ya mengiringi. Turun lah kau nombor dua, nombor tiga turun lah. Itu dia. Dia kata sahabatlah sebaik-baik ini ummah dan sebersih-bersih kelah dan habis. Tu apa yang kata permulaan musanah kita adalah khutbah dia. Lepas pada tu dia nak beralih dalam nak intiqal, nak beralih daripada khutbah nak pergi kepada ba'is. Sebab terkenal yang dia boleh nak karya kitab ni apa sebab dia main nak cerita dia panggil ba'is dia. Adapun kemudian daripada itu maka tak kala adalah. Ikut tak tu dulu.